wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Baik-baik saja insyaallah. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bukan cuma yang hadir di sini, mungkin juga yang ikut streaming di Akal TV, juga yang live di Instagram pribadi saya Bakhtiar Nasir dan di YouTube. Saya menyapa kepada semuanya. Semoga hari ini adalah hari yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang disebarkan, pada hari ini kita akan berbicara sisi keindahan syariat Islam yang mungkin jamaah rahimakumullah juga perlu melihatnya dari sudut pandang yang akan saya bidik, yang kira-kira sesuai dengan kondisi kita saat ini dan kondisi umat Islam belakangan ini, agar kita termasuk orang Islam yang cerdas dalam melihat syariat kita sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alayhi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum, fastabikul khairat, ilallahi marji'ukum jami'an, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ini dasar yang memerintahkan kepada kita untuk menegakkan syariah atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan penjelasannya dari As-Sunnah. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Ini sekali lagi ditekankan kepada kita untuk tatbik, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah ditentukan, yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Afahukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini tiga ayat dari ayat 48, 49 dan 50 di surah Al-Maidah adalah dasar di mana syariat Islam harus ditegakkan berdasarkan hukum Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu manusia. Jamaah rahimakumullah, tentu latar belakang kenapa hari ini kita berbicara tentang syariat, karena ada yang mencoba-coba membandingkan antara azan dengan kidung, cadar dengan sari konde. Ini tentu bukan bermaksud untuk saling menghadap-hadapkan. Karenanya posisi saya tidak pada posisi menghakimi. Posisi saya sebagaimana video tadi adalah sebagai seorang da'i yang mengajak manusia kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Urusan tuntut-menuntut nanti di bareskrim biarlah yang di lapangan. Pada hari ini saya akan menjawab dari sisi dakwahnya, tentu juga sekaligus menggambarkan kepada umat tentang keindahan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kesalahan mendasar dari umat Islam khususnya dalam melihat syariat Islam. Yang pertama, mengesankan kalau Islam itu atau syariat Islam itu adalah rajam, apalagi potong tangan, lalu kemudian hukum gantung. Inilah kesalahan mendasar yang digambarkan bahkan oleh umat Islam sendiri dalam melihat syariat. Dan yang kedua, kesalahan secara umum dalam kita mempersepsikan syariat Islam adalah menjadikan hukum pidana atau hukum jinayat sebagai dasar penegakan syariat Islam. Di sini kesalahannya. Jadi seakan-akan masyarakat Islam atau sosial masyarakat Islam itu hanya berdiri kalau ada hukum pidananya, jinayatnya yang terkait tadi masalah potong tangan, rajam, hukum gantung atau hukum pancung itu. Ini dua kesalahan mendasar. Sehingga kalau melihat syariat Islam dari dua sudut pandang ini, maka orang cenderung takut atau indah melihat syariat Islam. Takut. Nah, inilah dua kesalahan umum umat Islam dalam melihat syariatnya. Sehingga terkesan itu pula yang dipahami oleh orang luar Islam. Padahal kalau kita mau berbicara tentang syariat Islam, tentunya kita tidak bermula dari situ. Tapi sayangnya ini pula yang banyak diangkat oleh mereka-mereka yang mengaku ingin menegakkan syariat Islam. Betul gak begitu di lapangan? Jadi kalau ingin melihat bagaimana umat Islam yang menginginkan syariat Islam itu tegak, sayangnya ini pula yang mereka prioritaskan dalam penegakannya. Dan seakan-akan umat Islam ini baru akan bangkit kalau langsung masuk kepada perkara-perkara pidana. Padahal tidak begitu cara berpikirnya. Lalu bagaimana? Ya secara ringkas sebetulnya kata kunci yang penting dalam penegakan syariat adalah keadilan. Dan keadilan hanya bisa tegak kalau sudah memiliki rasa adil. Rasa adil itu. Jadi ini dua hal yang penting di dalam menegakkan syariat Islam itu. Misalnya video saya di YouTube saya itu saya jadikan tema besarnya, jadikan keadilan dan rasa adil sebagai panglima. Keadilan, kata keadilan saya lekatkan kepada aparat hukum. Tapi rasa adil saya lekatkan kepada umat. Sehingga dalam tuntutannya jangan kemudian berlaku zalim atau tuntutan yang berlebihan sehingga menimbulkan kezaliman di tengah masyarakat, di mana perasaan zalim hukum jalanan yang dipaksakan untuk masuk ke meja hijau. Begitu pula kekuasaan, jangan sampai menggunakan kekuasaannya sehingga kemudian meniadakan keadilan. Ini kata kunci pertama yang saya pahami dalam menegakkan syariat Islam itu. Jadi kalau sudah keadilan yang menjadi dasar keseimbangan ini dan rasa adil yang menjadi dasar, insya Allah siapapun dia manusianya, walaupun dia tidak beragama Islam, dia pasti merasa aman bersama syariat Islam. Jadi keadilan dan rasa adil. Kezaliman biasanya terjadi di dua titik penting. Kezaliman itu terjadi ketika seseorang itu berkuasa atau memiliki kekuasaan. Jadi kekuasaan itu biasanya dekat dengan kezaliman. Dan ini biasanya dilakukan oleh penguasa. Tetapi bukan berarti kemudian kezaliman tidak bisa dilakukan oleh orang lemah, oleh rakyat. Karena kezaliman juga biasanya melekat dengan amarah. Orang lemah yang marah, rakyat yang marah, juga seringkali berlaku zalim. Ngomong-ngomong, adil itu apa sih? Zalim itu apa sih? Inilah syariat Islam itu. Memiliki definisinya sendiri dalam memahami syariat. Zalim dengan adil adalah dua kosakata yang berlawanan maknanya. Tidak adil berarti zalim. Tidak zalim belum tentu adil. Jadi al-adlu wad'u syai' fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil itu. Ingat ya, definisi adil dalam syariat adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan zalim, nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Disinilah pentingnya wahyu itu. Tidak mungkin manusia punya kemampuan meletakkan keadilan kalau tidak bersumber pada wahyu. Sebab hanya Allah saja yang tidak punya interest, vested interest. Hanya Allah saja yang tidak punya konflik kepentingan dalam meletakkan dasar-dasar hukum. Saya ulangi sekali lagi. Hanya Allah saja yang tidak punya kepentingan, tidak punya konflik interest, tidak punya vested interest ketika meletakkan dasar-dasar hukum itu. Contoh. Contoh keindahan syariat Islam dari satu sisi saya bidik misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dawud. La dharar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Dalam menetapkan sebuah hukum, tidak boleh mengandung unsur bahaya atau unsur yang membahayakan, dengan sengaja membahayakan. Kalau kita lihat, berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 48-50 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya secara hak dalam Al-Quran. Lalu kemudian Allah menutup manusia agar jangan menggunakan hawa nafsunya dalam penetapan hukum. Jadi kalau kita lihat di sini dihadap-hadapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara wahyu dengan hawa nafsu. Baik. Setiap aturan di muka bumi selama itu dibuat oleh manusia biasanya untuk kepentingan yang kuat dan harus dijalankan oleh orang yang kelompok yang lemah misalnya. Itu aturan dunia. Misalnya Jerman sebetulnya bisa membuat senjata-senjata yang sepadan dengan Amerika dan Rusia barangkali, atau dengan Inggris. Tapi karena kalah di Perang Dunia Kedua, maka Jerman diberikan aturan oleh si yang menang. Karena saat itu yang menang adalah Inggris dan sekutunya. Karena Inggris dan sekutunya yang menang, maka dialah yang membuat aturan di dunia ini. Dan aturan itu yang ditetapkan oleh bahkan Dewan Keamanan PBB itu mengandung unsur bahaya dan mengandung unsur membahayakan sebetulnya. Karena yang membuat aturan adalah negara yang kuat atau kelompok yang menang. Lihat aja ibu-ibu di rumah, zalim gak bikin aturan sama pembantu? Banyak yang zalim tapi gak berasa aja. Hah? Ayo kalau mau hitung-hitungan gajinya, UMR berapa minimalnya Jakarta? Hah? Berapa juta? 1.500.000. Itu kerja berapa jam? 8 jam. Pembantu kerja berapa jam? 8. Setelah itu pulang. Enggak deh kayaknya. Dibangunin lagi deh. Ibu mau berangkat, bangun ya. Ibu nanti mau jalan setrikain ya. Ada gak yang dadakan kayak gitu? Baik-baiknya orang sini kayaknya perlu dipasang CCTV di rumahnya. Jadi aturan di muka bumi ini cenderung dibuat oleh yang kuat untuk menekan yang lemah. Nah, dalam ini Indonesia diuntungkan. Karena Jerman tidak bisa melakukan itu di negaranya sendiri, nah dia bekerja samalah dalam memproduksi senjata dan alih teknologinya. Nah, di antara yang diuntungkan di situ adalah misalnya Indonesia. Sehingga kita punya Pindad misalnya. Alhamdulillah. Tetapi yang ingin saya katakan, apapun aturan di PBB, maka pada akhirnya harus diveto oleh Dewan Keamanan. Dan yang berhak memveto itu adalah anggota tetap Dewan Keamanan. Jadi sehebat-hebat orang pinter rapat di PBB, ya ujung-ujungnya tergantung keriduan negara kuat. Jadi ini bisa berubah semua aturan. Nah, karenanya penting enggak aturan dari yang maha tidak punya kepentingan kepada makhluknya? Penting. Sebetulnya di dunia ini orang-orang bodoh itu orang-orang yang ikut aturan sebetulnya. Ini dalam bahasa makro ya, bahasa oposisi lah kira-kira begitu. Ya seringkali juga kan suami zalim. Aturan-aturan yang dibuat, saya punya teman, karena istrinya gak ngerti syariat, suaminya tamatan pesantren, istrinya didoktrin pakai hadis-hadis yang menguntungkan dia gitu. Biasanya gitu. Nah, giliran ada hadis-hadis yang merugikan dia, dia sembunyikan gitu. Akhirnya istrinya ngaji di tempat lain, bisa jawab lakinya sendiri. Jamar yang aku mau. Kira-kira ya, kalau kita menjadikan dasar-dasar hukum secara umum dari yang tidak punya kepentingan dengan kita, berbahagia enggak kita? Ya beruntunglah kita. Bayangkan Allah bikin aturan yang enggak ada masalah kita mau kaya sebagaimanapun aturan kekayaan kita, dia enggak punya kepentingan. Dan bahkan Allah menginginkan kita kaya. Tapi bos kita kira-kira ada enggak atasan yang rela kalau bawahannya lebih kaya dari dia? Ada enggak? Enggak mungkin itu. Jadi ini saya sampaikan pakai bahasa sederhana. Allah itu enggak punya kepentingan sama kita. Kita mau kaya raya, Allah suka. Kita mau kuat, Allah suka. Kita mau merdeka, Allah suka. Bahkan Allah menginginkan kita itu kaya raya, kita itu merdeka, kita itu berdaulat, kita itu mulia. Nah, orang-orang yang begitu biasanya adalah orang-orang yang tunduk pada aturan Allah biasanya. Terus kenapa Ustaz ada orang-orang kok lebih indah mendengarkan suara kidung itu ketimbang azan? Memang kalau kembalinya hawa nafsu, kalau kembalinya kepada hawa nafsu, ini menjadi relatif indah tidak indah itu. Ustaz, saya ini pakai rok mini kan membahagiakan orang lain. Bukankah membahagiakan orang lain itu berpahala? Kalau pakai hawa nafsu, iya juga ya. Gitu. Makanya syariat Islam itu memberikan peluang, keleluasaan kepada manusia untuk berijtihad. Ada yang namanya qiyas, ada namanya istihsan, ada namanya masalih mursalah. Jadi ada hukum-hukum pokok di syariat Islam itu. Ada Quran, ada hadis. Ini adalah aturan pokok yang tidak berubah. Kalaupun ada aturan-aturan yang belum ditetapkan dari Quran, dari As-Sunnah, bisa dengan ijtihad. bisa dengan kias, bisa dengan istihsan, bisa dengan masalih, mursalah. Ada aturan-aturan. Tetapi ijtihad atau berupaya keras mencari dasar hukum yang belum ada aturannya, tetapi bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang namanya ijtihad. Jadi bekerja keras menentukan satu hukum yang belum ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah agar sesuai dengan ketetapan Allah, tetapi tidak boleh keluar dari aturan-aturan umum Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, ijtihad apa di Indonesia ini? Nah, disinilah persilangan pendapat. Misalnya, sebagian teman-teman tentang demokrasi di Indonesia ini. Aturan demokrasi ada nggak dalam Quran dan As-Sunnah? Tidak ada secara khusus demokratia itu. Dan sebagian teman melihat malah demokrasi ini, sebagian ya, lahir dari rahim liberalisme, di mana manusia pada awalnya tidak mau terikat pada Tuhan. Aturan-aturan yang ada harus sejalan dengan kepentingan manusia, bukan kepentingan Tuhan, gitu kira-kira. Sehingga manusia dengan doktrin hak asasi manusia internasional, HAM internasional, pada hakikatnya adalah tidak mau terikat oleh otoritas di luar dirinya. Manusia terlahir bebas untuk menentukan sesuatu yang menguntungkan dirinya atau sesuai dengan kepentingan dirinya, dan dia tidak mau terikat apakah itu agama atau aturan Tuhan atau kitab suci apapun yang otoritas di luar dirinya mengikat aturan dirinya. Dari dasar kebebasan itu manusia melangkah, sehingga lahirlah yang namanya demokrasi ini, sehingga demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk, ada Tuhan gak di situ? Gak ada. Siapa Tuhannya? Rakyat. Rakyat bertuhan kepada siapa? Kepada hawa nafsunya dalam mengambil keputusan. Jelas ya? Nah, sekarang masuklah. Jadi bagaimana dasar awalnya peletakan yang namanya al-mujtama al-islami itu? Bagaimana konsep dasar menetapkan syariat Islam dalam sebuah masyarakat? Jadi bukan dari hukum jinayat. Ini kesalahan berpikir mendasar di Indonesia ini. Saya sama teman-teman di MIUMI terus membicarakan ini. Ya, kita hargai teman-teman yang pokoknya khilafah lah solusinya. Ya, itu kita hargai pendapat itu. Jadi cuma khilafah sebagai solusi. Ini teman-teman. Nah, tetapi sekarang kalau kita mau bicara detail, insya Allah syariat Islam menjadi terasa indah. Karena memang dasarnya adalah indah. Kalau benar cara memulainya. Sebagaimana ibadah, zikir panjang itu menjadi nikmat. Kalau dasarnya sudah ada ibadah qalbiyah itu. Ada kan bilang, masa harus tiga kali semuanya Ustadz, kehabisan waktu, saya nanti zikir mulu gak kerja-kerja untuk zikir pagi ini kalau diulang-ulang semuanya. Baca tahlil sampai 100 kali. Waduh, kapan kerjanya kalau kayak begini? Karena memang hatinya keras. Zikir ibadah itu tidak bisa dinikmati oleh hati yang keras penuh syahwat itu. Kalau dalam diri seseorang memulai ibadah kepada Allah dimulai dari kalbunya bukan badannya, karena kebanyakan kita sebetulnya lebih fokus kepada ibadah jasadiyah ketimbang ibadah kalbiyah. Misalnya begini, Astagfirullahaladzim, saya takut kepada Allah. Itu sudah ibadah qalbiyah. Kenapa? Karena pagi ini saya banyak sekali mendapatkan nikmat dari Allah, tapi saya belum bersyukur. Nah, bersyukur itu adalah ibadah qalbiyah. Sebab kalau saya enggak bersyukur kepada Allah, saya akan kehilangan rasa cinta kepada Allah. Dan ini buat saya berbahaya. Padahal tujuan hidup saya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah qalbiyah, mendapatkan ridho itu. Sehingga dalam segala hal ketika saya mendapatkan tantangan, cobaan dan ujian di mana hidup saya memang harus berhadapan dengan kesalahan dan kekeliruan, maka saya harus senantiasa bertawakal kepada Allah. Itu juga ibadah qalbiyah. Nah, orang yang sudah beribadah qalbiyah di pagi hari seperti itu biasanya nyaman bersyukurnya. Bahkan disuruh baca berapa kali pun dia menikmati. Misalnya, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mah wa afiyah wa sitir. Fa atim 'alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Itu kan salah satu dari cara bersyukur di pagi hari kan? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Apa seterusnya? Fa minka wahdak la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, apapun yang kudapati hari ini darimu, dan nikmat yang kudapati dari selain engkau, karena tadi pagi saya dibelikan ketan bumbu sama pisang goreng orang Minang gitu. Ada orang yang traktir, ada orang yang beliin, berarti saya dapat nikmat melalui perantaraan orang lain. Apapun nikmat yang kudapat darimu langsung atau yang berasal dari orang lain, yang kuyakini semua adalah berasal darimu. Karena orang itu berbuat baik kepada pun karena engkau. Falakal hamd. Karenanya ku bersyukur kepadamu. Walakal syukur. Jadi orang yang memulai paginya dengan ibadah qalbiyah seperti itu, tidak akan menjadi penjilat penguasa. Orang-orang yang telah memulai paginya dengan energi yang luar biasa, sehingga sholat duhanya pun enggak kebirit-birit. Yang 4 rakaat itu menjadi ringan bagi dia. Selemah itukah kamu, kata Rasul, sehingga kamu tidak sanggup melaksanakan 4 rakaat di awal pagi? Ya. Bahkan enggak sempat baca Quran bagi orang tidak ada ibadah qalbiyah itu. Tapi kalau orang sudah punya ibadah qalbiyah, rasa cinta kepada Allah itu menjadi kuat, tawakalnya kepada Allah itu kuat, karena para pencari kebahagiaan itu sebetulnya seringkali salah alamat. As-sa'adah, orang pencari kebahagiaan itu sebetulnya adalah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dan sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Quran. Jadi para pencari kebahagiaan pagi ini, ada yang mau cari duit, ada yang siap untuk pulang kampung, ada yang sudah mau jalan-jalan. Kebahagiaan dengan cara itu sebetulnya kebahagiaan semu. Kebahagiaanmu sudah menjadi milikmu pagi ini kalau kamu kembali kepada kitabullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dan sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Quran. Bagi orang yang sudah ibadah qalbiyah, berani berkata, 40 hari adalah waktu yang terlalu lama untuk menghatamkan Al-Quran. 40 hari adalah waktu yang terlalu lama untuk menghatamkan Al-Quran. Tapi bagi hatinya yang hatinya keras, wow. Too hard bagi dia. Untuk bisa khatam 40 hari itu, waduh, berat banget. Karena dia tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, melihat syariat Islam ini berat atau ringan, indah atau tidak indah, memang dasarnya adalah keimanan. Begitu juga dalam sistem sosial masyarakat. Dalam sistem sosial masyarakat, di sini ada sebuah tulisan bagus dari ulama. Dia bilang begini, syariat Islam itu akan indah kalau kita mulai dari mana? At-tarbiyah al-islamiyah lil-fard. Kalau mulainya dari pendidikan dan pembinaan kehidupan Islami mulai dari tingkat individu. Jadi begini, kita nih seringkali bikin aturan tanpa mengedukasi masyarakat. Jadi dia bikin hukum, ya, aturan, ketok palu di DPR, nggak ada edukasi, langsung pakai sanksi. Ya, banyak gak orang bikin aturan kayak begitu? Sosialisasi belum, edukasinya belum, ujuk-ujuk langsung sanksi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghukum satu kaum sebelum mengutus kepada mereka seorang rasul. Bahkan bisa jadi dalam satu kaum itu beberapa nabi dan rasul. Misalnya terjadi pada Bani Israel. Bahkan sebelum tugas rasul selesai, Allah belum lagi menyiksa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum satu kaum yang menentang Nabi selama Nabi masih ada di situ untuk menuntaskan programnya. Jadi at-tarbiyah, pengajian seperti ini, banyaknya majelis-majelis taklim, itu yang sebetulnya memudahkan orang untuk menjalankan syariat Islam awalnya. Dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, susah gak disuruh berhijab ibu-ibu. Ya? Apalagi nenek-nenek yang suka sasak gitu tuh. Udah rambutnya jarang-jarang, dipaksain pakai konde lagi. Itu kalau mau ada pernikahan cucu, dandannya itu dari jam 3 pagi. Karena akad nikah jam berapa? Jam 8. Nyasaknya jam berapa itu? Hah? Belum lagi copot ganti-ganti bulu mata, ganti alis gitu. Susah kan? Tapi sekarang merek-merek atau barang-barang branded, wow, sekarang sudah pakai, ada kan hijab Nike gitu ya. Gue jadi promo lagi. Jadi hijab sport gitu kan. Wah sekarang sebentar lagi tuh yang namanya Versace mungkin akan mengeluarkan. Udah. Oh, berarti gue yang telat nih gitu. Sekarang ini saya mau jualan parfum yang tidak beralkohol. Tapi aromanya aroma Bulgari gitu. Wah dasar. Iya, kemarin ada yang nawarin gitu. Jadi memang masih campur syubhatnya ini ya sih. Karena memang enggak tertarbiyah awalnya. Dan takut pada syariat Islam. Coba kalau dari awalnya itu mulai jadi tarbiyah, mungkin akan mudah. Jadi saya sempat akhirnya berantem sama nenek-nenek di sebuah pernikahan. Ngeselin tuh nenek-nenek satu tuh. Makanya tuh saya tuh paling takut diundang acara nikahan di Indonesia ini. Karena disiplinnya lebih ketat daripada pas pampres. Tepat waktunya lebih tepat daripada sholat. Ustadz, acara jam sekian. Terus, mohon hadir satu jam sebelumnya. Lu kira gue kurang kerjaan apa? Disuruh duduk nongkrongin dia. Dan ini kejadian. Kejadiannya itu di Balai Sudirman. Di TIB. Saya diundang jam 3 Ustadz. Loh jam 3 bukan jadwal sholat asar. Ustadz mohon hadir jam 3. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mohon maaf kalau ada undangan akad nikah ke saya agak-agak berat menerimanya. saya agak trauma gitu. Karena lebih ketat daripada menjalankan syariat Islam ini karena hawa nafsu. Karena kurangnya tarbiyah. Akhirnya datanglah saya jam 3 dengan berpikir bisa sholat jamaah di masjid dekat situ. Bisa nyuri-nyuri lah waktu. Ternyata belum pada kumpul. La haula wala quwata illa billah. Saat itu saya belum pengalaman lagi kan. Udah saya datang nurut aja saya saat itu. Ya karena dekat kita kenal dekat. Saya sholat jamaah masih balik lagi baru pada kumpul. Ya. Bla la la bli li li la la la udah panjang lah. Sudah itu kira-kira baru jam 4-an dimulai. Karena aturan mainnya semua talent harus kumpul 1 jam sebelumnya. Udah. Saya perhatiin aja gitu kan. Jam 5 ya baru selesai akad nikahnya. Aja selanjutnya sungkeman. Saya perhatiin yang baru datang yang gak sholat gitu kan. Yang menyiksa-nyiksa diri dengan yang ketat-ketat itu. Sampai jalannya selangkah-selangkah agak seupil-seupil gitu kan. Dia siksa dirinya sendiri begitu. Udah jalannya dikit-dikit, kemudian haknya tinggi, kayak jelangkung lah kira-kira begitu. Baru kondenya gede banget di belakang. Mungkin maksudnya agar jalannya agak tinggi, dadanya kedepanin dikit walaupun dada tipis gitu kan. Kondenya agak berat di belakang. Udah. Duduk saya sambil memperhatikan yang gak penting karena udah capeknya mungkin bete saat itu gitu. Liatin kelakuan orang satu-satu. 6:30 baru selesai. Saya pikir selesai semuanya. Ternyata masih ada satu tambahan acara. Penyerahan, seserahan dari pihak laki-laki pada keluarga perempuan. Saya bilang gimana caranya ya? Kenapa gak dari rumah kemarin aja gitu ya? Ini di gedung penyerahannya. Ya, 3 kali antar. Oke, 3 kali antar. Ini IO-nya paling yang bikin masalah sebetulnya juga. Dan tuan rumah ikutan lagi. Sampailah depan pintu menuju panggung. Nang ning nang ning nang ning gong. 6:15. Nang ning nang ning nang ning gong. Bawa pisang. Ternyata sampai tengah jalan diingatkan. Pisang yang sudah dikasih kertas mengkilat di dini itu ketinggalan. Disuruh balik lagi, mau semuanya balik lagi. Asli saya bilang ini lebih hebat daripada sirkus saya bilang. Ya, ya, saya perhatiin aja. Hah? Saya semakin seru menikmatinya gitu ini tontonan ini. Bagaimana hawa nafsu itu dikembang-kembangkan melebihi syariat Islam. Ini yang kayak gini sama dengan di parlemen, samalah gitu di eksekutif. Aturan-aturan begitu. Ya. Saya suka kasihan sama suami-suami yang harus tunduk sama bosnya istri gitu. Sehingga istri pun lebih tunduk pada bosnya ketimbang sama lakinya sendiri gitu. Saya bilang kasihan juga ya lakinya ya kayak begitu ya. Ini maaf nih. Akhirnya sudah bertemu lah nang ning gong diserahkan selesai. Saya ambil mic, Bapak dan Ibu. Saya perhatikan banyak yang belum sholat. Segeralah sholat. Tiba-tiba datang nenek-nenek satu. Angkat tangan, Ustaz. Jalan sampai jinjit-jinjit roknya, kain batiknya ditarik dikit. Ya kelihatanlah singkong bakarnya itu kan. Ustaz, coba Ustaz bayangkan. Lu kok justru gue suruh ngebayangin. Kalau saya pakai konde seperti ini, lalu saya harus pakai mukena. Ustaz bisa bayangkan muka saya di mana? Ini kok jadi terbalik kayak begini? Jadi gue disuruh ngebayangin kesulitan dia. Akhirnya saya yang sewet. Nek. Emang susah mana ngangkat konde nenek sama inti nuklir? Ya Ustaz jangan begitu ya. Saya bercandain, akhirnya saya aduh sewot, namanya juga nenek-nenek kan seru. Gitu. Ingat mati ya nek ya. Gitu. Ya Ustaz jangan begitu dong, ngancam-ngancam saya. Ya iya udah tua kayak begini masih berani ninggal-ninggali sholat. Ustaz ini bikin aturannya nyusahin. Kan gitu. Nyusahin gimana orang dari Allah? Ya udah sekarang boleh gak kalau saya jamaah asar sama maghrib? Gue tabok juga nih. Ya Allah. Jadi saya mau cerita tadi maksud saya begini sebetulnya. Inilah hawa nafsu ini. Ya. NKRI agar harga mati. Iyalah. Tapi biasa aja lagi bro gitu loh. Yang harga mati itu adalah syariat Allah. Gitu kan? Takbir. Jadi setelah itu saya introspeksi gitu ya. Ini kasus nenek ini terus melekat di telinga saya, di benak saya ini. Ini kejadian mungkin 7-8 tahun yang lalu kalau enggak salah, atau 10 tahun yang lalu. Udah lama. Udah lama. Karena saya pernah ngisi pengajian juga berhadapan sama nenek-nenek lagi. Ya namanya saya fresh graduate dari Madinah gitu kan. Ini yang namanya fresh degree itu materi saya baru fakultas syariah kan. Bidang saya syariah. Jadi saya jelaskanlah hukum fikih begini, gini, gini, gini. Tiba-tiba tuh nenek marah-marah sama gue. Ketua pengajian pula. Dia berdiri. Saya kira masih duduk, udah berdiri ternyata. Ustaz, gitu kan. Yang saya lihat telunjuknya doang. Ibu berdiri. Saya udah berdiri Ustaz kan gitu. Ya ibu mau apa? Ustadz kayaknya nyusahin kita nih. Saya nih Ustadz dulu gonta ganti kalau saya dansa, cowok-cowok itu rebutan sama saya. Pakaian saya dulu Ustadz seksi sekali karena saya cantik. Iya jadi maunya apa nih, maksudnya apa? Ustadz jangan nyusahin dong. Saya nih udah bikin pengajian kayak gini, Tuhan itu untung Ustadz. Saya ini mau tobat, mau Islam begini, Tuhan udah untung Ustaz. Gitu. Ya, saya gak bilang dia zindik, ya namanya juga nenek-nenek gitu kan. Dan saya juga baru mengajar di situ. Ini proses tarbiyah. Jadi maksud saya, kalau ada budayawati-budayawati yang rada-rada. Ya apalagi nenek-nenek pula gitu kan. Ini mujahid jangan terlalu serius gitulah nanganinya. Baru dipersoalkan pula Kiai Ma'ruf juga cium tangan. Itu kan bukan mahram Ustaz. Iya. Jadi panjang urusan memang ini. Baik, mungkin kelemahannya tarbiyah. Ini saya agak perpanjang di tarbiyah ini. Syariat Islam itu menjadi indah. Begitu juga pada anak-anak. Ya. Memperkenalkan syariat Islam kepada anak-anak di rumah itu, jangan mulai dari sanksi. Mulainya dari sanksi, nanti masuk neraka lo. Satu, itu bahasa itu yang jelek tuh. Ya, nanti Allah marah lo. Dua, gitu. Nanti nasi nangis lo. Tiga, gitu. Kalau gak dihabisin nanti nasi nangis. Ya Allah, kenapa jadi jelek semua, ngancem semua. Sekarang dibalik cara berpikirnya. Memperkenalkan syariat Islam kepada anak. Coba kita lihat kalau para nabi dan sahabat mendidik anak-anak itu. Ya. Enggak kayak masjid sekarang. Masjid sekarang ini banyak yang enggak ramah anak. Kepala saya ini. Emang dasar bandel sih gue dulu gitu ya. Itu pokoknya setiap ke masjid peletok kipas tukang sate itu. Iya. Apalagi Ramadan terawih paling asik lah main di masjid itu kan. Jadi pala saya ini sering diketok pakai kipas. Peletok, peletok, peletok gitu. Jadi banyak teman saya, untung saja orang tua saya ya terus nyuruh ke masjid gitu. Tapi teman-teman saya yang enggak kuat di keluarganya seperti itu, ini enggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Dijitak gitu. Padahal main adalah dunia anak. Anak yang anak tahu di semua tempat adalah tempat bermain. Hanya gara-gara orang tua kurang kreatif, gampang kalau anak lagi bercanda itu. Misalnya kita ini baru masuk ke masjid, anak lagi gini-ginian gitu kan. Udah kita masuk di tengahnya aja. Kita pisahin, kita masuk di tengah. Udah selesai itu anak-anak. Paling gini-gini ada satu sama lain. Ya udah maafkanlah yang begitu. Jadi pentingnya menanamkan tarbiyah. Dan yang paling enak sebetulnya buat anak-anak di rumah menanamkan syariat itu, Islam itu. Jangan langsung, kamu harus jadi hafiz. Kalau kamu jadi hafiz Quran, nanti mama akan dipakaikan mahkota yang terangnya seperti matahari di permata. Ya mama aja sono yang hafal. Tidak. Diceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran kepada dia. Itu dia mengena. Dan mengenalkan anak pertama kali kepada Allah itu karena anak itu sukanya. Ini saya mulai dari keluarga ya. Penting sekali menanamkan syariat supaya jangan kayak nenek-nenek kayak tadi itu. Mungkin gak dikenalin dulu, Belanda sih yang dihadapi kali ya. Kalau dikenalkan kepada anak sejak kecil di rumah tentang syariat Islam itu, mulainya misalnya begini, nak, kata Allah begini. Apalagi kalau bapak ibu bisa menyebutkan qala Allah wa qala Rasulullah. Itu paling bagus. Paling kuat. Karena hadis tentang hadis tentang proses implementasi syariat Islam itu fawa'aha kami kama sami'aha gitu. Hadisnya cukup panjang. Hendaklah yang hadir menyampaikan hadis yang aku sampaikan ini, perkataan yang aku sampaikan ini kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar. Bukan sebagaimana yang dia fahami. Ingat bahasanya, lihat. Jadi menyampaikan syariat Islam pertama kali prosesnya kama sami'ahu, bukan kama fahimahu. Bapak ibu kan malas ngafal Quran, menghafal ayat kan? Malas ngafal hadis kan? Itu kurang kuat memasukkan syariat. Karena bapak ibu mungkin seringnya begini. Ini dari Allah. Mama sih gak hafal ayatnya, tapi kayaknya begini deh. Oh, itu berarti menurut pemahaman kamu. Belum tentu yang kamu fahami sama yang dimaksud oleh Allah. Karena tugas kita kalau ingin syariat itu terasa indah, maka sampaikanlah apa yang kamu dengar. Bukan apa yang kamu fahami dulu. Ini waktu saya bilang, jadikanlah keadilan dan rasa adil sebagai panglima, saya harus 3 kali mengoreksi tim media saya. Karena dia tidak paham apa yang saya katakan. Dia sudah terlanjur terbawa opininya. Sehingga perkataan saya sebetulnya, keadilan untuk aparat, rasa adil untuk umat. Tapi karena dia memahami, akhirnya yang dia tulis adalah yang dia pahami. Bukan apa yang dia dengar. Jelas? Karenanya, kalau ingin menanamkan syariat terasa indah di rumah, adalah qala ta'ala begini nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus kalau dimulai dengan a'udzu billah, ta'awud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak ibu baca gitu. Itu lebih efektif. Karena narasi Allah, narasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung mukjizat. Sering enggak ada orang tua kayak begini? Mama kan sudah bilang, kamu hanya aja yang gak mau dengar, suka ngelawan sih. Nanti ke mama laporin sama papa ya. Gitu. Ada gak yang begitu? Inilah yang kola mama, kola papa. Bukan kola Allah, kola Rasulullah. Capek biasanya di rumah. Dan orang tua seperti itu biasanya, menanamkan syariat, biasanya untuk kepentingan dirinya. durhaka ya sama orang tua kalau begitu, kan gitu. Ada enggak begitu? Dia pikir dirinya orang tua enggak pernah durhaka apa? Mana yang banyak beredar di masyarakat? Anak durhaka atau orang tua durhaka? Hah? Judul sinetron, judul film, judul ada enggak judulnya orang tua durhaka gitu. Ini semua bermula dari kesalahan kita dalam menerapkan syariat. Jadi setelah tarbiyah, pendidikan tentang Islam masuk, dan cara efektif menanamkan tarbiyah Islamiyah adalah menyampaikan seperti yang kita dengar. Bukan seperti yang kita fahami dulu. Nah, perlahan-lahan nanti insya Allah Allah akan fahamkan kita. Karena nanti kalau menyampaikan sirah nabawiyah, enggak boleh sembarangan. Ini kan suka-suka cerita. Misalnya sirah nabawiyah yang katanya ketika Rasul meninggal dunia, ya, gimana ceritanya? Rasul kemudian mengatakan ummati, ummati, gitu ya. Di pangkuan siapa? Karena ini ceritanya turun-temurun, tidak seperti yang didengar, akhirnya yang disampaikan adalah apa yang dia fahami, bukan apa yang dia dengarkan. Makanya kemarin di Makassar saya salut dengan seorang ibu yang dia tinggal di Jayapura. Tinggal di Jayapura. Di sebuah komplek. Karena dia dipindah tugaskan oleh perusahaan. Suaminya pindah tugas, jadi sekeluarga pindah ke sana. Ada anaknya umur 5 tahun. Ini saya ingin tanamkan bagaimana menanamkan syariat kepada anak. Ya, supaya syariat itu terasa indah. Pindahlah dia ke Jayapura. Qadarullah sekarang ini beberapa agama non-Islam sudah mencontoh Islam waktu subuh. Pasang speaker juga. Ya, saya itu kalau ke Bali, ada satu masjid di Perumnas sana. Nah, waktu kuliah subuh sekarang orang-orang Hindu Bali pun udah kayak orang Islam. Orang Islam kan kalau subuh itu azan ya. Ternyata bagi non-Muslim itu penting itu. Iya, makanya yang bangun subuh itu ya rezekinya bagus, badannya sehat gitu ya. Kehidupannya tentram, kecuali yang molor terus gitu ya. Mujahid-mujahid ini banyak yang molor subuhnya. Malamnya tabligh akbar, maulidan, makannya jam 2. Yang ngerokok sampai jam 3 subuhnya. Karena udah kecapean, nyanyinya juga semangat sekali dari jam 12. Mulai acara jam 10:30 gitu. Subuhnya hilang. Nah, si ibu ini setiap subuh mendengarkan speaker gereja dengan nyanyi-nyanyian gereja di waktu pagi. Dia khawatir dengan anaknya 5 tahun. Kalau setiap hari kayak begini, setahun anak gue bisa hafal semua lagu gereja nih. Ya? Lihat aja tuh si Haritanu bikin lagu Perindo di TV-nya itu. Anak-anak lebih hafal Perindo atau Indonesia Raya itu. Itu bahayanya. Ya? Nah, apa yang terjadi? Ibu ini akhirnya berpikir ini bahaya sama anak saya. Akhirnya dipindahkanlah, carilah mahat tahfid, pesantren tahfid yang bisa menampung anak usia 5 tahun. Tetapi ternyata tidak gampang. Dia dimarahi oleh keluarganya, bahkan didatangkan kepadanya psikolog. Karena dianggap mungkin sakit. Masa anak perempuan, anak yang terakhir ditaruh di pesantren tahfid. Sambil menangis dia menceritakan itu. Berat sekali Ustaz. Untuk mulai menanamkan syariat Islam kepada anak saya. Saya bahkan dituduh orang gila. Sebab kalau saya taruh anak saya bersama saya, mungkin saya hati saya bahagia. Anak saya berada di depan saya. Tetapi apa yang terjadi dengan otak dan pendengaran anak saya kalau setiap hari mendengar lagu gereja seperti ini? Nah, orang tua yang gak sadar kan lagu terus di rumahnya. Di sekolah yang TK lagi. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2, neneknya yang jemput, neneknya yang anter, neneknya yang bayarin, neneknya yang dibully gitu. Karena dia sungguh-sungguh ingin menanamkan syariat Islam kepada anaknya yang 5 tahun, ditaruh 5 hatafid. Alhamdulillah. Belum setahun, ya setahun, sudah 4 juz. Anak ini kemudian akhirnya menikmati. Banyak gak anak-anak kita yang gak suka dengerin Quran? Cucu-cucu yang gak senang dengerin Quran? Ya tergantung apa yang dibiasakannya sejak kecil. Kalau sejak kecil didengarkan yang adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Ditambah lagi yang ketiga, kalau ingin menanamkan syariat Islam kepada anak-anak, ya sering-sering bacakan Sirah Nabawiyah. Tapi cari kitab Sirah yang sahihah. Jangan yang banyak sisipan gak jelasnya. Kadang-kadang penerjemahnya nih masalahnya. Jadi penulis kitab Sirahnya begitu ketat. Katakanlah misalnya kitab Rahiq al-Makhtum. Itu bagus sekali. Jadi kitab Sirah, kalau mau ngajarin sama anak-anak di rumah, rekomendasi saya, ada namanya untuk yang kontemporer ini, kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq al-Makhtum. Penulisnya namanya Mubarak Furi. Dia itu seringkali juara dalam penulisan Sirah. Jadi ulama-ulama dunia pun merekomen ini. Kalau ada pameran buku internasional, dia selalu menjadi yang terbaik. Selain penulisannya. Nah, persoalannya kadang-kadang di penerjemahannya. Si penerjemah ini, karena mungkin tidak kuat ilmu Sirah Nabawiyahnya, sebagaimana terjemahan hadis. Banyak hadis-hadis diterjemahkan bukan oleh orang yang ngerti hadis. Begitu juga kitab Sirah Nabawiyah, akibat penerbitnya karena ada target bisnis. Ini buku bestseller, jangan sampai keduluan sama orang lain, sehingga yang banyak masuk adalah opini. Makanya kalau saya pribadi karena paham bahasa Arab, punya feeling sendiri, awal-awal saya haramkan saya baca terjemahan. Karena di situ saya banyak mendapati sisipan-sisipan. Tapi katakanlah untuk sementara ada kitab itu menanya, Rahiq al-Makhtum. Lalu kemudian di situ ada penulisnya namanya Mubarak Furi. Bacakan itu. Atau kisah-kisah tentang sahabat misalnya. Itu cara efektif menanamkan syariat kepada anak di rumah dan kepada jamaah. Dan tentu di antara yang paling efektif juga adalah tadabur Al-Qur'an seperti ini. Ya, tadabur Al-Qur'an seperti ini sebetulnya banyak sekali yang masuk ke dalam diri kita. Dengan tadabur ini seperti digambarkan dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarun Al-Qur'an law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Padahal kalau mereka tidak mentadaburinya, mereka tidak akan bisa merasakan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Jadi manfaat tadabur Al-Quran seperti ini, menanamkan tauhid, menanamkan zauq feel dengan selera tauhid. Jadi bertadabur Al-Quran, saya Bakhtiar Nasir, konsen dengan tadabur ini lebih 20 tahun. Terus terang, feeling bahasa saya itu meningkat bukan waktu saya kuliah di Madinah. Saya meningkat bahasa saya dan feel saya itu setelah sering tadabur Quran. Karena kata-katanya, susunan kalimatnya, hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain, hubungan antara akhir surat dengan awal surat dengan akhir surat, itu yang membuat cara berpikir saya rasanya terbentuk feelingnya. Dan menjadi lebih detail melihat sesuatu. Saya cenderung terlatih untuk detail, karena Quran memang kalau sudah tadabur itu, bukan cuma setiap kata, setiap hurufnya mengandung arti. Ini menanamkan syariat supaya indah. Oke. Saya sudah cukup panjang berbicara tentang sisi tarbiyah. Menanamkan syariat dengan tarbiyah. Yang kedua, Anda dikatakan sudah menjalankan syariat kalau di lingkungan Anda tegakkan yang namanya syura. Apa? Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Bapak-bapak, siapa yang punya PT? Angkat tangan. Yang punya PT dalam bisnisnya. Di PT Anda, keputusan berdasarkan musyawarah atau berdasarkan pemegang saham tertinggi? musyawarah. Tetapi keputusan siapa yang lebih tinggi? Itulah kapitalisme itu. Kapitalisme, jadi banyak orang-orang Islam yang punya PT tanpa dia sadari. Sebetulnya dia kapitalis. Karena dia menetapkan aturan, ya, yang punya modal banyak dialah yang berhak memutuskan. Dalam Islam tidak. Wa amruhum syura bainahum. Indonesia ini sudah benar sebetulnya. Ada majelis permusyawaratan rakyat. Sehingga presiden adalah mandataris rakyat. Itu sudah betul sebetulnya awalnya, tapi kemudian ya kita rusak sendiri. One man one vote ini. Liberal betul sekarang kita ini. Jadi Anda dikatakan sedang menjalankan syariat Islam termasuk di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fima apa? Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Tapi jangan mentang-mentang laki-laki adalah laki-laki sebagai qawwam yang maksudnya adalah meluruskan. Tapi untuk mengambil keputusan harus musyawarah. Termasuk juga untuk kepentingan anak. Lihat Ibrahim alaihissalam. Walaupun itu sudah titah Allah subhanahu wa ta'ala. Anakku, inni ara fil manami anni azbahuk. Semalam aku mendapatkan ru'yah soleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fandur madha tara. Apa pendapatmu nak? Bermusyawarah Nabi Ibrahim. Begitu juga masalah jodoh anak. Karena dia akan menjalani rumah tangganya. Cuma kadang-kadang istri nih kalau udah punya hawa nafsu. Diskon pula gitu lagi sale. Musyawarah sama laki gak kira-kira? Nanti musyawarahnya pembayarannya. Soal barangnya laki gak usah ikut campur. Ya, nanti kita musyawarah cara pembayaran cash atau transfer gitu. Ini curang namanya. Harus musyawarah. Itu yang kedua. Ya, syariat Islam niscaya akan terasa indah kalau setelah tarbiyah dan dalam pengambilan keputusan selalu musyawarah. Tapi musyawarah juga dasarnya jangan karena ego dan kepentingan. Nah, jawab rahimakumullah. Selain ego dan kepentingan, di musyawarah itu ada juga namanya akhlak. Akhlak bermusyawarah. Mungkin saya tidak ingin jelaskan satu-satu di sini, tetapi percayalah. Syariat Islam itu sebetulnya lentur. Misalnya begini. Kira-kira zakat fitrah di Indonesia ini umumnya orang pakai gandum atau pakai beras? Padahal enggak ada hadisnya zakat pakai beras. Nah, ketika mengambil keputusan bermusyawarah antar ulama juga bukan berarti kemudian musyawarah tapi melanggar syariat, enggak boleh. Jelas ya? Jadi apa sih yang boleh dimusyawarahkan? Lihat nih. Perkara-perkara yang sifatnya qat'iyyuddilalah enggak bisa dimusyawarahkan. Yang sudah jelas dalilnya, yang sudah jelas aturannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu tidak bisa dimusyawarahkan. Musyawarahlah ulama se-Indonesia. Karena ada beberapa LGBT yang gak punya rasa sama lawan jenis. Kita musyawarahkan. Gue colok mata lu. Kita musyawarahkan. Kasihan dia, nanti gak punya pasangan. Karena dia sukanya sama kawan sejenis. Gak bisa. Yang namanya baut pasangannya, mur. Masa mur sama mur? Baut sama baut. Lu mau pakai colok pakai apa di situ? Jadi enggak boleh memusyawarahkan hal-hal yang sifatnya sudah jelas, waris misalnya. Banyak keluarga Indonesia yang memusyawarahkan cara pembagian waris. Ini konyol namanya. Kan kita udah sepakat Ustaz di keluarga kita, enggak ada tuh yang kecewa. Pokoknya bagi rata. Ada enggak begitu pembagian warisnya? Enggak boleh. Karena dalil pembagian waris itu detail sekali. Sampai angkanya pun Rasulullah tidak ikut campur di situ. Yang menetapkan angka pun Allah Subhanahu wa taala. 2/3, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Siapa menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada musyawarah manusia nanti paling terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya ranting-ranting sekali di bawah. Jelas ya? Tidak boleh memusyawarahkan sesuatu yang sudah jelas dalilnya. Gak bisa. Jadi apa yang bisa dimusyawarahkan di dalam syariat? Sesuatu yang belum ditetapkan aturannya dan disesuaikan dengan kondisi yang ada atau situasi yang ada, tapi tidak boleh bertentangan dengan syariat secara umum. Itu musyawarah. Misalnya tentang aturan lalu lintas. Mana yang kita dahulukan? Mobil atau kereta? Siapa yang kita prioritaskan di Indonesia? Kereta gitu. Mungkin nanti ke depan siapa dulu yang harus lewat? Drone atau pesawat? Nggak tahu deh kalau itu nanti. Karena drone bisa mengganggu sinyal misalnya. Atau macam-macam. Hal-hal yang belum tertuang baik dalam hukum bersifat umum maupun detail di dalam Al-Quran dan Sunnah boleh dimusyawarahkan dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum secara umum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya? Misalnya mahar. Aturan mahar. Bisa dimusyawarahkan enggak? Bisa antara calon besan. Karena tidak ada angka tetap di situ. Kapan penyerahan waktu penyerahan mahar? Boleh pada saat akad nikah, boleh separuhnya di waktu khitbah. Waktu melamar, separuh mahar bisa diserahkan. Diikatlah cincinnya dengan 3 kg misalnya cincin. Ini lagi capek saya, mungkin agak-agak error gitu. Jelas ya musyawarah. Kemudian selanjutnya adalah wa ta'ah fi ghairi ma'siyatin lil hakim. Ini penting sekali. Ini yang di sini saya mau agak banyak. Syariat Islam akan indah kalau kita senantiasa taat pada pemimpin selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ayat yang sering dipakai di sini dan banyak salah faham, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Lihat nih, ini sering disalahfahami ayat ini. Bagaimana cara menempatkan ayat ini dengan benar? Sedikit saya akan sampaikan. Ulil amr. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Lihat nih, proses pengambilan keputusan secara syar'i kalau kita mau menikmatinya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Di sini ulil amri siapa? Siapa yang disebut pemimpin pertama kali? Bukan eksekutif. Pemimpin yang paling faham tentang aturan Allah. Pemimpin yang paling faham tentang aturan Rasulullah. Siapa? Ulama. Jelas. Di sini sering terbalik di lapangan. Atiullah wa atiur rasul wa atiu pemimpinmu. Bukan cuma tidak faham pada syariat, menentang syariat pula. Kita disuruh taat sama dia. Ini kacau beliau enggak kalau pakai gini? Kacau. Makanya para ulama menafsirkan, ahli hadis menafsirkan, bahwa yang disebut pemimpin pertama kali di sini adalah orang yang paling paham tentang aturan Allah dan tentang aturan Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ulama di situ. Jelas. Maka taatilah pemimpin yang tunduk juga pada ulama. Baru lurus Islam itu. Kalau enggak ya kayak gini. Di Indonesia ini lebih banyak yang enggak suka sama syariat Islam. Walaupun dia muslim. Wah, memperjuangkan jilbab nih. Waduh. Berapa sudah korban yang dipenjara gara-gara jilbab? Ibu-ibu sekarang nih bisa berjilbab dengan nyaman. Berapa korban anak-anak perempuan dulu yang diusir dari sekolahnya? Ibu-ibu ini sekarang bisa gampang berjilbab, korbannya dulu di kampus-kampus. Yang dosen yang dipecat, mahasiswi yang di DO gara-gara pakai hijab. Samalah kayak sekarang, kayak cadar gitulah kira-kira. Ya. Ini sama prosesnya. Kenapa? Karena memang awalnya orang-orang ini lebih mendahulukan hawa nafsu ketimbang syariat Islam. Sehingga keluarlah undang-undang PP10 itu. Tentang perkawinan yang ya gitulah gitu. Yang sebagiannya dulu bertentangan dengan syariat Islam itu. Nah, karenanya jemaah rahimakumullah. Ini semua akan indah menjalankan syariat ini. Kalau pemimpin yang kita taati, coba lihat, atiullaha wa atiur, tidak disebutkan wa atiulil amri minkum di sini, gitu ya. Tidak ada kata taat kepada ulil amri, betul? Kepada Allah ada kata atiu, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, wa atiu taatlah kepada Rasul. Tapi kepada ulil amri ada nggak kata-kata itu? Tidak ada. Kenapa? Karena ketaatan pada pemimpin bergantung pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Enggak bisa taat sama pemimpin berdiri sendiri, enggak bisa. Oh, saya melakukan ini kan mengikuti pemimpin saya tinggal di Indonesia. Oh, enggak bisa berdiri sendiri kalau dalam Islam. Kita taati pemimpin kita di Indonesia ini selama pemimpin kita taat pada perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Jelas. Nah, ilmu seperti ini baik buat umat Islam tapi enggak menguntungkan bagi kaum tertentu ini. Ya. Karena kita dipaksa taat kepada aturan dia mentang-mentang dia berkuasa. Gara-gara itu saya pernah hampir nyamber anggota dewan. Iya, mungkin ada videonya kan? Hampir gua samber. Sampai ke ruangannya. Tahu gak kenapa dia hampir saya samber? Saya adalah partai berkuasa. Saya adalah anggota fraksi dari partai berkuasa. The rule party. Lu pikir hebat kalau partai lu berkuasa? Gue samperin. Ya tapi kan saya gak biasa ribut di depan. Saya bilang sama dia, emang kalau partai berkuasa hebat? Hah? Kamu pernah melihat saya anarkis di jalan? Saya intelektual. Saya ngomong pelan di kupingnya gitu. Dia teriak-teriak gak keruan. Saya bilang, gak usah teriak-teriak. Lu pernah ngeliat gue anarkis di jalan? Pernah ngeliat gue bakar ban, ngerobohin pagar kedutaan? Hah? Saya taruh tangan saya di belakang. Hanya saya tersinggung aja, dia pikir kalau partainya berkuasa lantas bisa sepenuhnya. Hey, tukang cari-cari dosa orang lain. Ingat ya. Kan ada kan, kalau dia marah ngancam orang, saya akan cari dosamu. Ingat ya. Setiap orang di muka bumi punya dosa, termasuk kamu. Dan cuma Allah yang bisa bongkar dosa kamu kapan saja. Dan cuma Allah yang bisa tutup dosa orang kapan saja. Dan kamu perlu tahu ya. Sebentar, sabar sedikit. Udah sampai sini aja. Bapak-bapak maunya lanjut ya kayak gitu-gitu. Memangnya kalau berkuasa dosanya gak kelihatan begitu? Lebih parah nanti setelah lu gak berkuasa. Pas turun baru dosa diangkat. Udah gak punya power, udah ompong di situ, habis lu. Dan kalaupun kamu untouchable di dunia, falyada'una dia, sanada'u zabaniya. Di dunia mungkin kamu punya orang-orang yang bisa menghalangi kamu, membentengi kamu, tapi di akhirat kamu akan lolos. Dan ingat ya, enggak semua orang takut kamu ancam. Dan ingat, ada orang yang takutnya kepada Allah dan Rasulnya saja. Dan ingat, orang itu di dunia sudah mati. Sekarang ada cuma untuk menyelesaikan hidupnya saja. Dikasih kehidupan sama Allah cuma ngambil untungnya saja. Hakikatnya dia merasa dirinya sudah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal nunggu waktu aja. Karena jamaah rahimakumullah, jadi kalau orang menjalankan syariat itu dan taatnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, merdeka enggak dia? Jiwanya merdeka enggak? Pengecut enggak dia? Mau enggak dijajah? Mulia enggak? Lihat tuh pemuda-pemuda Palestina. Di Baitul Maqdis, ibu-ibu yang jaga malam, ibu-ibu yang senantiasa mereka meramaikan masjid, dan berani berhadapan-hadapan dengan tentara Israel yang selalu siaga satu. Tapi dia yakin, cuma Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Bahkan seorang gadis berani tempeleng tentara Israel. Hukuman 3 bulan adalah kemuliaan bagi dia. 8 bulan. Raid Salah, Sheikh Baitul Maqdis sekarang, Raid Salah, dia bilang, untuk saat ini memang kelihatannya saya di penjara, tapi percayalah, tidak ada yang pernah bisa memenjarakan jiwa saya. Dan sebentar lagi, penjara-penjara Israel, benteng-benteng Israel, akan kita hancurkan, kita akan robohkan pagar-pagarnya. Bentar lagi. Lihat, dulu Gaza berani bertarung lawan Israel lewat senjata. Tapi kali ini, dalam kepulangan besar, kepulangan agung dia ke Gaza, pemuda-pemuda bertangan kosong dengan cara damai ke perbatasan. 100 tahun sudah tanah mereka dirampas. Dan sekarang kami mengingatkan tentang tanggal 30 Maret di mana kami dijajah oleh mereka. Dan kami akan bertahan sampai tanggal 15 Mei, katanya Amerika akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv sampai ke Jerusalem. Kami tunggu. Dan sekarang mungkin sudah lebih 20 yang meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka syahid. Dan lebih 2000 sudah terluka. Mereka tidak punya senjata, melawan dengan damai. Ini Islam. Kami datang dengan damai. Kami datang dengan iman. Kami siap mati dan kami melawan dengan damai. Kalau orang melawan dengan marah, setiap orang bisa. Tapi melawan dengan damai. Dan akan digerakkan seluruh dunia. Percayalah, seluruh rakyat di dunia sekarang sudah muak dengan mereka yang mengaku punya kekuasaan. Seluruh rakyat di dunia ini sudah muak dengan mereka yang merasa punya senjata. Di dunia ini sudah muak dengan mereka yang mengaku negaranya punya senjata nuklir. Karena kekuatan terbesar di muka bumi sebentar lagi adalah kekuatan damai yang akan bangkit. Ya, sekarang sedang digerakkan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian harus bergabung dengan kekuatan ini. Adalah gerakan untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis Israel maupun Zionis Amerika. Apa yang akan terjadi? Tunggu tanggal mainnya. Pesawat-pesawat dari seluruh dunia membawa pemuda-pemuda yang siap mati tanpa senjata akan datang ke Palestina. Kapal-kapal dari seluruh dunia dengan bendera negara masing-masing, mereka akan bayar dan sewa sendiri kapal itu dan membawa perlengkapannya sendiri berbulan-bulan akan berlayar dari seluruh dunia menuju Palestina. Dan kendaraan konvoy-konvoynya juga akan lewat darat, baik dari Jordania maupun dari Mesir, akan masuk ke Palestina. Dan mereka yang akan jalan kaki, turun di perbatasan, berjalan kaki 30 meter dari Allenby, akan masuk dan akan membongkar Baitul Maqdis dan mengusir penjajah Israel dengan damai. Siap bergabung? Bergabung ngapain? Lihat anak-anak muda yang kumpul di sana itu. Ya, cuma membakar ban. Puluhan ribu ban dia bakar sehingga gelap. Sniper-sniper kehilangan jejak. Dan pemuda ini tegar di samping hanya untuk menyampaikan pesan damai. Tidak ada rudal, tidak ada roket. Tidak ada. Ketika ada satu drone Israel yang akan melempar gas kimia, itu entah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, itu videonya drone mereka yang akan melempar gas itu dilempar dengan batu, dihajar dengan ketapel, pecah dia. Israel tidak berani langsung. Tidak akan lakukan serangan darat masuk. Dan ini dijamin mereka tidak akan berani masuk. Sebetulnya dengan persenjataan mereka Israel itu gampang melibas, teorinya melibas Gaza, tapi mereka gak bisa masuk. Karena pagar-pagar hidup pemuda-pemuda beriman yang yakin pada janji Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kecuali kepada Allah dan tidak taat kecuali kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah yang sekarang berada di front terdepan. Nah, karena jamaah rahimakumullah, saya mengajak kepada semuanya minimal membantu doa buat saudara-saudara kita di sana. Dan insya Allah khilafah Islamiyah akan berdiri dan pusatnya di Baitul Maqdis. Takbir. Khilafah la minhajin nubuwah, syariat Islam seperti yang digariskan oleh para nabi dan rasul akan berada di Baitul Maqdis. Takbir. Dan insya Allah ketika kekuatan batil sudah berhasil kita luluk lantakan di bumi Palestina, maka kekuatan hak yang akan ada di muka bumi, percayalah, setelah ini dunia akan aman. Pembantaian jutaan manusia yang seperti terjadi di Irak, yang terjadi di Rusia, yang terjadi di Burma, yang terjadi di Kashmir, yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Somalia, di Afrika Tengah, insya Allah dengan kekuatan Islam dan kekuatan damai yang masuk ke Palestina, dunia akan menjadi aman. Dengan catatan minimal kita berdoa dan menjalankan syariat semampu yang bisa kita lakukan. Untuk itu, saya bersama pemuda dunia dalam waktu dekat, mungkin besok saya akan berangkat untuk satu minggu, dari tanggal 11 sampai 18 untuk sebuah konferensi, dan menjalin hubungan internasional, dan tentu ini membawa amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, juga amanah Konferensi Asia Afrika, dan juga amanat bangsa Indonesia. Saya akan menjadi bagian dari Indonesia yang bergabung dengan tokoh dunia untuk melakukan gerakan aksi damai. Dan kalau memang nanti Amerika betul-betul memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem tanggal 15 Mei, Indonesia akan melakukan aksi damai besar-besaran lagi di Monas. Berani? Ya, dan ini akan menjadi sesuatu yang besar. Kita peringatkan Israel dan kita akan bersatu sesama bangsa Indonesia insya Allah dengan cara-cara yang damai. Ini isyarat dari saya. Nah, karenanya yang kedua, ini saya mengajak jamaah juga untuk berinfak. Ya, sebab perjuangan ini butuh dana besar. Karenanya bagi jamaah yang sekarang ada di sini, berinfaklah dan mudah-mudahan ini terhitung sebagai jihad harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada nomor rekening yang bisa ditransfer kalau mau berjuang bersama. Mudah-mudahan ini menjadi sarana ibadah Dan mudah-mudahan ini juga menjadi saran kita dimudahkan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. 75 kali 0 43 kali 8. Ini di Bank Syariah Mandiri BSM. Silakan dicatat dan mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk bagian yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bergabung dalam perjuangan ini. Bank Syariah Mandiri, kode banknya 451. Kode banknya 451. Ini kode banknya atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam, YPPI. Yayasan Pusat Peradaban Islam. Dan kalau ingin konfirmasi ke nomor 0812 9590 7373. Jamaah yang berinfak akan kami salurkan karena saya akan berkumpul dengan tokoh-tokoh pemuda dan Islam, tokoh-tokoh pemuda dan ulama Islam dunia, dan begitu juga pada penggerak-penggerak pembebasan Baitul Maqdis. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun masih banyak sekali materi-materi tentang bagaimana menamakan syariat Islam, insya Allah kita akan lanjutkan beberapa pertemuan berikutnya. Ya, apa? Ya, speech saya hari ini akan dipotong-potong menjadi satu menitan, dan nanti yang ketika saya di Istanbul, mudah-mudahan ada yang siaran langsungnya, kalau sinyalnya bagus, dan mudah-mudahan juga akan ada yang kita muat. Jadi untuk hal-hal pesan-pesan saya yang bersifat pribadi bisa di-subscribe nanti di YouTube saya. Ya, nanti lihat di YouTube-nya Bakhtiar Nasir atau Abu Al-Khalifah, nanti dapat di situ. Bukan yang di YouTube-nya Akal, tapi di YouTube-nya Bakhtiar Nasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.